Lerilir, lerilir, tanduri wosumilir, ta ijo royo royo, ta senggo temanten anyar. Jangan, jangan, penek no blimbing kui, lunyu, lunyu, penek no, kan gumbasuh. Toto tiro, toto tiro, kumiter beda ing pinggir, tondo mono jrumatono, kanggo sepo mengko sore, mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, yo.